Aku masih mengharapkan cintamu lagi. Hanya karena ku bertanya, tak berarti ku masih mengharapkan engkau kembali. Sendiri lagi, aku kini mendapatkan pengganti dirimu. Aku takkan kembali lagi. Sekedar bertanya, hanya karena ku bertanya, tak berarti ku masih sendiri seperti dirimu. Lupakan semua sendiri lagi. Aku kini mendapatkan pengganti dirimu. Aku takkan kembali lagi. Aku takkan kembali.